Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu dah sallama taslimin katsira wa ba'd. Sebelumnya telah kita baca pembahasan tentang masalah taqdim al-akhas inda ittisal ad-dhamir al-muttasil. Ya. Pembahasan tentang keharusan untuk mendahulukan dhamir yang lebih khusus ketika berkumpul dua dhamir yang muttasil. Dan juga pembolehan untuk kita mendahulukan salah satunya ketika salah satunya adalah dhamir munfasil. Ya. Adapun contoh arahumuni al-batil syaitana. Ini syadz secara kias ataupun secara isti'mal, ya, tidak syadz. Ya, sisi kesyadzannya dari dua sisi. Yang pertama adalah di sini dhamir ha ghaib didahulukan, ya, daripada dhamir ya takallum. Yang kedua, tidak ada wauslah mimnya. Ya, kalau kias dikatakan arahumul batilu iyaya syaitanan. Kalau secara kias dikatakan arahum al batilu iyaya syaitana. Batilan menampakkan kepada mereka kaum khawarij bahwasanya saya adalah syaitan. Ya, tapi secara istimal kalau memang ini sahih datangnya dari Utsman radhiyallahu taala anha, maka ini tidak syadz dalam hal atau dari sisi penggunaan. Kemudian juga telah dijelaskan pembahasan tentang bagaimana apabila berkumpul dua dhamir muttasil yang satu rutbah. Ya. Yaitu bahwasanya bagaimana jawabannya ketika berkumpul dalam satu saat dhamir muttasil yang satu rutbah. Ya. Harus apa? Difasal. Contohnya apa? A'paitani iya ya a'paituka iyaka. Ya. Adapun kalau terjadinya ittihad rutbah itu pada dhamir yang ghaib, maka apa? Ya. Boleh untuk digunakan dhamir apa? Munfasil atau muttasil. Ya. Nah, itu sudah ya, kemarin kita jelaskan. Dengan syarat apa? Ya, agar lafaz keduanya berbeda. Ya, mufrad dengan mutsanna, mutsanna dengan jama' atau sebaliknya. Tidak boleh mufrad dengan mufrad dikumpulkan. Ya. Ataupun apa mutsanna dengan mutsanna dikumpulkan, itu tidak boleh. Tidak boleh dikatakan a'taitu kaka atau a'taitu huhu. Juga kemarin telah kita ambil pembahasan tentang keharusan untuk menggunakan apa? Nun al-wiqayah. Yaitu ketika fi'il bergandengan dengan apa? Ya an-nafas atau ya apa? Al-mutakallim. Ketika ada fi'il yang dia bergandengan dengan ya al-mutakallim, maka diharuskan untuk disertakan padanya nun apa? Al-mutakallim atau punya nun apa? Nun wiqayah, ya. Diharuskan ketika bersambung fi'il dengan ya an-nafas ataupun ya mutakallim untuk digandeng dengan nun wiqayah. Ya. Dan contoh laisi qanudzim. Contoh laisi ini qanudzim. Terkadang dinazmkan. Ya. Di sini kesannya bahwasanya pembuangan nun pada fi'il yang berupa laisa yang bersambung dengannya itu nadir, jarang. Ya. Tapi yang benar adalah itu boruroh saja sifatnya, boruroh syi'riyah. Ya. Contoh bersambungnya nun bersama fi'il yang disandarkan kepada yang mutakallim adalah akramani yukrimuni akrimni. Ya. Kemudian contoh diantara atau diantara contoh datangnya laisa yang bergandengan dengan nya tanpa nun, ucapan menyair adat tuqawmi ka'adidit tois izzahabal qawmu al-kiramu laisi. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Waqtulifa fi af'ali ta'ajjub, hal talzimuhu nunul wiqayati amla? Fataqulu ma'afqarani ila afwillah, wa ma'afqari ila afwillah, indaman la yaltazimuha fih. Wassahih annaha talzam. Dan diperselisihkan pada af'al ta'ajjub, apakah diharuskan untuk nun wiqayah, ya didatangkan setelah fi'ilnya atau setelah af'al ta'ajjub ketika diidhofahkan kepada yang mutakallim. Ya. Jadi ada perselisihan terkait dengan af'al ta'ajjub yang diidhofahkan kepada yang mutakallim, apakah di situ diharuskan untuk didatangkan nun wiqayah atau tidak. Ya, contoh didatangkannya nun wiqayah pada af'al ta'ajjub yang bergandengan dengan ya mutakallim adalah Ma'afqarani ila afillah. Alangkah butuhnya aku kepada pemaafan Allah. Di sini disertakan nun wiqayah setelah af'alu ta'ajjub ma'afqarani ila afillah. Al-afqar di sini adalah af'alu ta'ajjub yang diambil dari fiqr, bukan dari istaqara. Karena pengambilan af'alu ta'ajjub dari yang selain tsulatsi itu syadz. Ya, ifqar dari fiqr. Ya, mana yang sama dengan istaqara. Ma'afqarani ila afillah. I'rabnya bagaimana, Ma? Ya, Ma, ta'ajjubiyah. Ya. Apa? Di makna syai'un azim afqarani fi'lun madhin mabni 'ala al-fath, ya, rafa'il mustatir fihi wujuban taqdiruhu huwa nun lil wiqayah, ya, dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih ila fi'lan muta'alliq saja dengan fi'il. Wa ma'afqari ila afillah, dan dikatakan ketika dibuang nunnya wa ma'afqari ila afillah, ini diperselisihkan apakah wajib untuk disertakan nun padanya atau tidak. Wa ma'afqari ila afillah inda man la yaltazimuha fih, dikatakan ya ma'afqari ila afillah menurut mereka orang-orang kufa yang tidak mengharuskan nun bersambung dengan afalu ta'ajjub. Orang-orang kufa tidak berpendapat wajib karena di sisi mereka afalu ta'ajjub itu isim. Ya. Wassahih annaha talzam, dan yang lebih sahih bahwasanya nun wiqayah ini mesti bergandengan dengan apa? Af'alu ta'ajjub yang didhofahkan kepada ya mutakallim. Ya. Di situ juga ada penjelasannya tuh. Al-khilaf bainal musyriin wal kufiyyin. Di antara mereka ada yang menjelaskan alasannya mengapa af'alu ta'ajjub itu ketika diidhofahkan kepada, ketika disandarkan maksudnya kepada ya mutakallim, diharuskan untuk digandengi dengan nun wiqayah. Alasannya katanya sebagian mengatakan untuk apa? Menghindari jar ya pada fi'il, yang itu jar kekhususan dari apa? Isim. Yang lain mengatakan agar tidak tertukar dengan isim seperti borobani, ya borobani. Seandainya dibuang nunnya jadi borobi, borob itu al-asal, al-abyad, madu putih yang kental, isim itu borobi jadinya. Untuk menghindari ini maka ditambahkan nun wiqayah. Ada juga contoh yang lain seperti untuk menghindari atau membedakan antara amr kepada seorang wanita, ya, dengan yang lainnya. Contoh, ya, akrimi, ya, akromani. Di sini akromani memuliakanku. Di sini ya kan dhamir mansub. Ya, akromani. Sana ini buang nunnya jadi akromi. Ya. Untuk siapa itu kesannya? Ya, untuk mukhatabah. Ya. Tanya rajih wallahu alam. Nun wiqayah wajib untuk menyertai af'alut ta'ajjub. Ya, kenapa orang kufah berpendapat demikian? Karena mereka menganggap af'alut ta'ajjub itu isim. Walaitani fasha walaiti nadara wa ma'la'alla' kiswakun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad falafa. Walaitani fasha laitani, dengan ditambahkan nuniqoyah sebelum ya-nya atau setelah laita, itu fasha adalah penggunaannya menyebar. Hanya digunakan laitani. Walaiti nadara, adapun laiti dengan membuang nun qoyah itu jarang dalam penggunaan. Wa ma la'alla kiswakun mukhayyara, dan bersama la'alla baliklah. Maksudnya apa? Baliklah. Tanpa nun itu yang menyebar, banyak digunakan, dengan nun itu yang sedikit dalam penggunaan. La'alli lebih banyak dalam penggunaan, lebih menyebar daripada apa? La'allani. Iramnya jelas ya, laisa laitani urida bihi lafzu, da dia mubtada, jumlah fasha, jumlah fi'liyah, pada mahalnya rafa khabar atau harf atin. Laitani nadara juga sama iramnya dengan laitani fasha. Ya, wa ma la'alla kiswakun mukhayyara, wa ma sam wa ma dharfti mansub mudaf, dan ambilnya dal i'kis. Ya, wa ma la'alla kis i'kis ma la'alla, baliklah bersama la'alla, yakni apa, banyak. Ya, dikatakan apa, la'alli itu lebih banyak membuang nun, lebih banyak daripada menambahkan nun miqayah dengan dikatakan la'allani. Wa kun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khaffafa. Ya. Wa kun mukhayyara fil baqiyati, dan silakan kamu mukhayyara, dikasih pilihan, fil baqiyat, pada teman-temannya yang lain, sisanya, ka'anna, inna, apa lagi? Hah? Inna, anna, ka'anna, nanti akan disebutkan teman-temannya apa? Ya laita tamal lakinna. Wa tiraran khafafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Karena ittirar, terpaksa. Khafafa minni wa anni ba'du man qad salafa, sebagian ahli nahwu terdahulu khafafa meringankan. Meringankan minni dan anni, jadi minni ani, tanpa apa, nun niqayah. Ya, karena ittirar. Jadi ittiraran mafli ajlih dia, dalam rangka atau karena darurat, sebagian orang terdahulu mentakhfif, yakni membuang nun niqayah pada minni dan ani, sehingga dikatakan minni ani. Sudah jadi paham ya? Ya. Jadi fil baqiyat muta'alliq dengan yang sebelumnya, kun mukhayyara. Dan itirara afli ajli khaffafa itu fi'il madhi, khaffafa yukhaffif, fa'ilnya ba'du man qad ba'du, dan dia ba'du mudaf man mudafin ilaih. Qad salafa jumlah silam mausul. Ya, insyaAllah jelas ya. Zakara fi hadainil baytaini hukma nunil wiqayati ma'al hurufi. An-Nazim rahimahullah menyebutkan pada dua bait ini hukum nun wiqayah bersama huruf-huruf. Ya. Bersama huruf-huruf. Fadzakara laita wa anna nun al-wiqayah la tuhfaf minha illa nudura. Maka beliau pun menyebutkan. Ya. Laita. Dan bahwasanya nun wiqayah tidak dibuang dari laita, kecuali dalam kondisi nadir. Ya, jarang. Jarang. Contoh ucapan penyair, kamun yati jabirin idh qala laiti usadifuhu wa utlifu jullamali. seperti munnya angan-angan Jabir. Ketika Jabir berkata, laiti, tuhai kiranya, aku bisa berjumpa dengannya di medan perang. Wa utlifuhu jullamali. Di sini wawu bukan huruf ataf yang mengatafkan utlif kepada usadif. Bukan. Istinafiyah. Dan saya telah menghabiskan sebagian besar hartaku. Ya. Utlifu jullamali itu khabar. Jumlah ini, utlifu jullamali khabar. Mubtada'i mahdhuf, takdirnya anak. Takdirnya apa? Anak. Anak utlifu. Ya. Insyaallah sudah paham ya. Di sini mana syaitnya laiti dibuang nunnya ini nadir. Ya. Sangat jarang. Kamu niyati Jabirin idh qala laiti usadifuh. Wa utlifu jullamali. Sisi Arabnya jelas ya. Jadi kamun ya jar majrur mutali dengan mahdhuf sifat ya. Enggak ada yang iskal insyaallah ya. Kemudian wal kathiru fi lisanil arab thubutuha, adapun yang banyak dalam penggunaan ataupun dalam lisan orang-orang Arab adalah menetapkan nun laitani, itu yang banyak. Wa bihi warada al-Qur'an, dengan itu Al-Qur'an datang. Qala Allah Ta'ala ya laitani kuntu ma'hum. Ya man yu'rib hamzah ya laitani kuntu ma'hum ya. Ya. Ketika masuk kepada ghair munada dikatakannya apa? Tanbih. Ya, itu yang lebih mudah. Dia mengatakannya nida munadanya mahdhuf takdirnya ya haula ita ya qaumi. Kemudian laitani harfu tamanni ya ha ya terus ya nun liqayah dhamir mutasil ini sukun huwa ala nasbin ismu laita kuntu ya ya tafin ya fi harafin ismuha ya ma'hum araf apa nasbin khabar ya. Boleh enggak di sini kuntu ini dibawa kepada jumlah ya jumlah fi'liyah min kuntu ma'hum fi mahalli, boleh enggak di sini kuntu ini dibawa kepada yang tam? Bisa, karena tam itu hasala, saya ada bersama mereka. Wa amma la'alla fa dzakara annaha bi aksi laita. Adapun la'alla, maka nazim menyebutkan bahwasanya la'alla itu kebalikannya laita. Wa ma'la'alla kis. Wa laitani fasha. Laitani itu banyak dalam penggunaan. Yani ditambahkan nun sebelum ya, mutakallim. Ya. Laiti membuang nun sedikit. Adapun bersama la'alla, kebalikannya. Ya. Kebalikannya. Di sini ada yang menyebutkan alasannya. Ya. Kemudian fal fasihu tajriduha minan nun, maka yang lebih fasih adalah mengosongkan laita dari nun. Ya. Kaqouli ta'ala hikayatan an fir'auna la'alli ablughu al-asbab. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Fir'aun la'alli ablughu al-asbab. Ya, i'rabnya ya seperti yang sebelumnya ya mirip. Nah, saja di sini la'alla dikatakan harfu apa? Ya, taroji. Ya. Kemudian ya di situ sebagai isimnya pada mahalnya nasab, jumlah ablughul asbab, khabarnya la'alla pada mahalnya rafa. Wa yaqillu thubutun nun, dan sedikit menetapkan nun bersama laita, apa sama apa? La'alla. Seperti ucapan menyair faqultu a'irani al-qaduma la'allani akhudtu biha qabran li abyadha majidi. Siapa yang bisa menerjemahkan ini? Hah? Apa terjemahannya? Apa la'allani? Terus? Baik, yang keduanya salah, yang pertama benar. Fakultu, maka saya katakan, a'irani, berilah kepadaku pinjaman. Ini kepada dua orang ya. A'ir, a'irani. Saya katakan, hendaknya kalian berdua meminjamiku, ya sejenis kapak, agar aku memahat dengan kapak ini, qobron, yang dimaksud qobron ada ghilafan lisayf, sarung pedang. Agar aku bisa memahat dengan kapak ini, sarung pedang, qobron li abyad, yang dimaksud abyad lisayf, pedang. Agar aku bisa memahat dengan kapak ini, sarung pedang yang mulia. Majid sifat qobron, yang dimaksud qobron adalah ghilafan lisayf. Kan sarung pedang, karena dia seperti kuburan bagi pedangnya kan. Ini maksudnya selep. Syaih jemaah ini, la'allani, la'allani. A'arad al-yu'iru, meminjamkan. Kemudian, thumma zakaru annaka bil-khiyari fil-baqiyat. Kemudian, musannif ataupun an-nazim menyebutkan bahwasanya engkau diberi pilihan pada sisanya, pada selain yang disebutkan. Selain apa? La'alli dan apa? Laitani. Yakni disebutkan di sini, si baqi akhwati laita wa la'alla, pada teman-teman laita dan la'alla lainnya. Sisa dari teman-temannya laita dan la'alla. Wahia, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna. Dikatakan inni, ya atau innani, anni atau annani, ka'anni atau ka'annani, lakinni atau lakinnani. Thumma zakara anna min wa an talzamuha nunul wiqayah. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya min dan an itu harus diikuti oleh nun wiqayah. Minni anni. Fataqulu minni wa anni bitasyid, dengan tasyid. Wa minhum man yahdhafun nun. Di antara mereka ada yang membuang nun dari min dan an. Fayaqul, sehingga dia mengatakan ya minni, mini wa ani, mini wa ani, ya. Ditakhfif, dengan takhfif, tidak mentasyid nunnya. Qala syair, seorang penyair berkata, ayyuhas sa'ilu anhum wa ani, lastu min qais, lastu min qaisa, wala qaisu mini, ya, mini. Ayyuhas sa'ilu anhum wa ani, lastu min qaisa, wala qaisu mini. Wahai as-sa'ilu anhum, orang yang bertanya tentang mereka dan tentangku. Lastu mini, lastu min Qais, saya bukanlah termasuk kabilah Qais. Di sini Qais sama kabilah ya. Oleh karenanya dia apa? Hurum sharif lil alamiyah. Ya. Satunya apa? Alamiyah dengan apa di sini? Qais. Hah? Hurum sharif kenapa di sini? Kira-kira? Hurum sharif Qais ya qabilah. Dengan apa? Apa? Ta'nis ya qabilah. Qabilah ya. Memiliki kepada qabilah. Wala qaisu mini. Aku bukan termasuk qabilahnya Qais. Bukan pula Qais atau qabil Qais bagian dariku. Syaihnya di sini ani mini. Ani mini. Bagus tuh kalau antum baca Arabnya tuh. Banyak faedah dari situ. Ayyuha munada hudhifa minhu harfu nida. Ya. Dibuang harfu nidanya ya. Ya. Kemudian di sini disebutkan mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin. Ayyu mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin. Ha li tanbih. As-sa'il sifatnya, sifat dari ayyu. Anhum jar majrur muta'alliq bis-sa'il. 'Ani ma'tuf 'ala anhum. Lastu laysa fil madhi naqis ila akhirih. Ya. Min Qais dan Madrus berkhawat dari Laisa. Wala Qaisu mini. Kita ada Qais mini sebagai khabarnya juga. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hah? nanti kita selesaikan dulu, nanti setelah ini akan kita ramahkan penjelasan dari Ibn Hisham. Wa fi laduni laduni qalla wa fi qadni wa qafni al-hazu aibun qad yafi. Wa fi laduni laduni qalla wa fi qadni wa qafni al-hazu aibun qad yafi. Pada laduni, pada laduni dan laduni qalla. Ya, sedikit. Ya. Wa fi qadni wa qafni, kemudian pada qadni dan qafni. Al-hazu aibun qad yafi. Ya. Pembuangan juga terkadang yafi, mencukupi. Asyara bihadha ila anna al-fasih, ini beliau mengisyaratkan an-nazim. Fahami ramiyah ya, wa fi laduni laduni qalla, jermajru muta'aliyan qalla. Ya. Wa fi laduni laduni qalla. Fa'inya huwa, kembali kepada laduni ya. Wa fi laduni, wa fi laduni laduni qalla. Ya. Wa fi qadni wa qatni al-hazu aidan qad yafi. Lihat di sini maknanya asyara bihadza ila anna al-fasih fi laduni. An-nazim mengisyaratkan dengan bait syair ini, dengan nazam ini, bahwasanya yang fasih pada laduni adalah isfatun nun. Ya. Jadi wa fi laduni maksud ke mana ini? Laduni yang musyaddadah. Wa fi laduni. Di sini sebutkan bahwasanya yang fasih pada laduni menetapkan nun. Ya. Menetapkan apa? Nun. Pada laduni, itu yang lebih fasih adalah menetapkan nun. Wa fi laduni. Dan pada laduni, yang fasih menetapkan nun. Laduni qalla. Kemudian laduni tanpa nun ini sedikit. Ya, ka qawli ta'ala qad balaghta min laduni uzra. Ya wa yaqillu hazwa, dan sedikit membuang nun pada laduni. Seperti qiraah yang membaca min laduni dengan takhfif. Itu qiraah Nafi' dan Abu Ja'far. Wal kathiru fi qad, kemudian sebaliknya yang banyak pada qad. Ya, wa qad dan juga qad sama maknanya, qad dengan qad. Subutun nun. Ya. Jadi banyak menetapkan nun. Qadni, qatni. Ya. Nahu, contoh qadni, qatni. Wa yaqilul hadzf, dan sedikit pembuangan. Contoh qadi, qati. Ya. Ay hasbi. Maknanya qadni dan qatni. Ataupun qadi dan qati hasbi. Cukup bagiku. Wa qad ijtama'a al-hadzf wal-itsbat. Dan terkumpul antara al-hadaf, pembuangan dengan menetapan dalam ucapan penyair. Qadniya min nasri al-khubaybaini. Qadi laysa al-imamu bisyahihi al-mulhidi. Cukup bagiku dari nasri al-khubaybaini. Dari membantu al-khubaybaini. Yani yang dimaksud dengan al-khubaybaini adalah Abu Khubayb. Dua Abu Khubayb. Ya. Yeah. Dan juga kelompoknya. Qadi cukup bagiku. Laisal imam bisyahihi al-mulhid. Bukanlah imam itu adalah seorang yang asyahih, kikir, al-mulhid, menyimpang. Dan yang belum ditambahkan. Saya sudah pernah juga kita bahas di pembahasan tawakil itu tentang ta'muruni itu. Ya, ta'muruni, lughah pada ta'muruni. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya al-Arab fil fi'il al-mudhari' pada fi'il mudhari' yang dia dirafakkan dengan nun apabila bersambung dengan nun wiqayah. Contoh tadribuna ni ada salasa lughat. Ya, ada tiga bahasa. Yang pertama antak dia ditanwin ala haliha. Yang pertama dengan mendatangkan an-nunaini, ya, mendatangkan dua nun padahal ala haliha sesuai dengan katanya tadribunani. Pasalnya yang kedua antak dia lima watadghom, ya, watadghom eh atau tudghom ihdahuma fil ukhra, engkau datangkan keduanya tapi didghom. Jadi tak murunni. Ta'murunani yang pertama, yang kedua ta'murunni. Itu sisi yang ketiga. adalah kau datangkan satu nun saja dan membuang nun yang lain. Tak muruni. Ya, tiga-tiganya ini boleh dipakai. Yang menjadi khilaf adalah pada contoh tak muruni yang satu nun yang dibuang. Itu apa yang dibuang? Apakah nun rofaknya atau nun iqayahnya? Ada khilaf. Ya. Adapun kalau Ibnu Hisham berpendapat bahwa yang dibuang adalah nun rofa. Nun rofa. Alasannya katanya dua. Yang pertama, bahwa nun rofa telah diketahui pembuangannya secara mutwarid, secara umum pada yang mansub dan yang majzum. Adapun dibuang yang nun rofa pada selain yang mansub dan majzum itu ada, cuma jarang. Yang kedua, bahwa nun iqayah didatangkan untuk tujuan. Ya, untuk satu tujuan sehingga tidak boleh dibuang. Ini mazhabnya Sibawaih. Dan di sana ada pendapat yang lain, yaitu Al-Akhfash, Al-Mubarid, Abu Ali Ibn Jinni, bahwasanya yang dibuang adalah nun iqayah katanya. Jadi yang tersisa itu adalah nun rafa. Hujahnya bahwasanya at-takrar, pengulangan nun itu terjadi karena sebab mendatangkan nun iqayah. Dan nun rafa itu mendahului nun iqayah. Ya, watakro dan pengulangan nun itulah yang menuntut untuk diringankan dengan dibuang salah satunya. Dan adalah kan, dan karena nun wikoya dan nun wikoya itu lebih utama dari buang katanya dalam rangka takhfif. Juga karena alasan yang lain bahwa nun rofa itu tanda i'rab, maka dia lebih utama dari jaga. Ini Ibn Hisham menjabarkan panjang lebar, bagus juga penjelasannya. Ya, seperti yang kita lewatkan, cuma di sini beliau bentuknya penjabaran. Ya. Kata beliau, telah lewat bahasanya ya mutakallim, mawdu' annaya al-mutakallim termasuk dari bamir-bamir yang musyarakah. Annaya al-mutakallim min ad-dhamair yang musyarakah. Baina mahallai an-nasbi wal khafdi, antara mahalnya nasab dan khafd. Kalau nasabah fi'lun dinasabkan ya mutakallim ini oleh fi'il atau isim fi'il ataupun laita, wajib, maka wajib sebelum ya ini didatangkan nun iqayah. Contoh fi'il da'ani, yukrimuni, a'tini. Ya. Contoh yang lain qawma al-qawma kholani, khola ini. Wa ma'adani, ya. Wa hasyani. Apabila engkau jadikan hasya sebagai fi'il, engkau takdirkan hasya sebagai fi'il. Ya. Contoh yang lain ma'afkoroni, ya tadi. Wa ma'ahsanani ini taqaitullah. Ya. Alaihi rajulan laisani laisa. Ya. Ini ucapan orang Arab. Alaihi rajulan laisani. Ya. Alaihi rajulan laisani. Maknanya ilzam rajulan laisani. Lialzam rajulan wairi. Ya. Hendaknya dia menetapi orang lain ya, selain diriku. Adapun mereka orang-orang kufah karena berpendapat afal tafsil dari isim, maka mereka katakan ma'ahsani ya. Bukan ma'ahsanani, dibuang nunnya ya. Kemudian tadi masalah fi'il mudhari' yang bergabung ataupun yang bergandengan dengan nun iqayah ada tiga bahasa ya. Adapun isim fi'il contohnya isim fi'il darakani, tarakani, alaikani, tarakani maknanya adrikni. Ya, di sini isim fi'il bergandengan dengan yang mutakallim bisa. Darakani maknanya apa? Adrikni. Tarakani dari taraka berarti utrukni. Alaikani maknanya ilzamni, alaikani. Laita sudah tadi dicontohkan ya. Ya laita ni qaddamtu li hayati. Adapun membuang nun dari laita, faya laiti idza ma kana dzakum, ini darurah menurut Sibawaih. Faya laiti idza ma kana dzakum, tuhai kiranya aku ya ada idza makana dzakum, yaitu ketika terjadi ya kejadian tersebut. Ucapannya Buhairah kalau enggak salah. Ya. Ataupun di sini sebutkan, coba lihat. Ah, di sini ucapannya Waraqah bin Naufal, ya. Ucapannya Waraqah bin Naufal, Abu Ibnu Naufal, fayalaiti idza makana dzakum. Ya. Ucapannya Waraqah bin Naufal bin Am Khadijah. Ya. Zakum, kiranya aku ada. Ketika itu zakum ini isyarah kepada apa yang diceritakan oleh Maisarah, pembantunya Khadijah, yaitu dipisahkan dari ucapannya Buhaira, seorang rahib, tentang perihal Rasulullah, bahwa beliau akan diutus sebagai Rasul, dan bahwasanya perihal beliau akan seperti ini dan seperti itu. Ya, beliau menginginkan untuk bisa hidup, kemudian bisa membantu. Nah, dari situ sayidnya faya laiti, tidak ada nunnya. Kemudian yang lainnya sama, ya. Kemudian kebeliwa in khafadha harfun, kalau dikhafadkan ya mutakallim oleh huruf, ya. Maka wajib di situ nun didatangkan, kecuali dalam kondisi darurah, ya. Min ya'ni, ya. Yang darurah tadi yang sudah kita lewatkan, ayah sa'ilu anhum wa'ani, ya. Adapun kalau huruf jarnya selain tadi yang dua, selain apa? Min dan an, maka tidak boleh ditetangkan apa? Nun, seperti li, enggak boleh apa? Lini, bi, enggak boleh bini. Ya. Khala, ada, itu enggak boleh. Adapun kalau yang mukhafadkan ya mutakallim itu bukan huruf jar tapi isim. Apabila isimnya ladun ataupun qab, ladun ataupun qab ataupun qad, maka ghalibnya di umumnya ditetapkan di situ apa? Nun. Ladunni, ladunni, qabni, qadni, ya. Dan boleh juga di situ dibuang, tapi itu sedikit. Ya. Pembuangan ini tidak khusus pada darurah syairiyah. Boleh juga di selain syair. Ya, berbeda halnya dengan pendapat Sibawai yang mengkhususkan pembolehan membuang apa? Nun pada contoh ladun dan qad, dan qad itu hanya pada syair. Ya. Ya. Adapun kalau dijarkannya yang mutakallim itu oleh isim yang selain tadi, selain ladun, qad dan qad, maka tidak boleh didatangkan apa? Nun, seperti abi, enggak boleh apa? Abini, ya kan? Akhi, enggak boleh apa? Akhini. Insyaallah nanti kita cek lagi sisi i'rabnya bait yang terakhir. Anda belum baca itu. Yang wa fil ladunni ladunni qalla fi qadni. Ya. Ya, maknanya jelas ya. Wa fil ladunni ladunni qalla. Pada ladunni ladunni qalla. Ya, ladunni qalla. Jadi ladunni itu sedikit. Ah, jelas insyaallah ya. Wa fil ladunni ladunni qalla. Laduni, laduni tanpa apa? Tasydid pada nunnya atau membuang nunnya qoyah sedikit pada laduni gitu. Nah, gitu. Jadi gini, laduni qalla fi laduni gitu ya, jelas insyaallah. Muta'alliq di sini jar majrur fi laduni dengan qalla. Jadi aslinya laduni qalla fi laduni gitu. Laduni, laduni dengan membuang nunnya qoyah sedikit pada laduni. Berarti yang banyak apa? Laduni dengan apa? Tasydid dengan apa? Menetapkan nun iqayah. Ya, insyaallah. Sudah pahami ya. Kadang kalau baru baca bingung juga. Wa fi laduni laduni qalla. Maksudnya apa? Laduni qalla fi laduni. Laduni tanpa apa? Nun iqayah tanpa tasydid. Sedikit pada laduni. Berarti yang banyak apa? Laduni dengan tasydid gitu. Wa fi qadni wa qatnil hazu aidan qad yafi. Kemudian pada ya qadni dan qatni, pada qadni dan qatni pembuangan ya qad yafi, ya i'rabnya mana mubtada-nya nih al hazu, ya kan, pembuangan juga Ya. Pembuangan juga qad yafi wa fa yafi, memenuhi ya, mencukupi. Ya. Pembuangan juga pada tadi pada qadni dan qadni, qad yafi, kadang mencukupi, kadang mencukupi. Berarti yang lebih banyak apa? Qad kadang di sini apa li taklil ya. Pembuangan juga terkadang, ya terkadang pembuangan juga qad yafi, mencukupi pada qadni dan qadni. Berarti yang lebih banyak apa? Ya menetapkan apa? Nun. Ya, ini saya dipahami insyaAllah ya. Al-hadfu, pembuangan juga. Ya. Qad yafi, kadang mencukupi kadang nanti. Pada qadni dan qadni. Berarti yang lebih banyak apa? Qadni, qadni atau qadi dan qadi. Qadni dan qadni. Boleh enggak dikatakan qadi dan qadi? Boleh. Karena qad yafi kadang. Yafi mencukupi kadang. Gitu. Ya itu. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Qadni itu adalah mana hasb isim dia. Hasbi cukup bagiku. Ya. Isim bermakna hasb mubtada dia, Arabnya. Jadi contohnya tadi. Apa dalam kalimat? Ada enggak disebutkan di situ? Qadni min nasri al khubabaini. Dia mubtada. Khobarnya itu min nasri al khubabaini. Jar majrur. Bermahalnya rofa. Khobar. Hah? Apa? Mabni dia. Ya. Isim dengan mana hasad. Isim bila apa? Isim ya isim. Ini isim maknanya. Mana hasbun, hasb. Mabni, isimnya mabni. Mabni ala sukun pada mahalnya rofa. Apa yang menyebabkan qad ini kira-kira mabni? Eh? Apa kira-kira? Kenapa mabni? Keserupaan dengan apa? Huruf dari siapa? Al-wabain, beletakan kan? Beletakannya cuma dua huruf. Maka dia mabni. Seperti apa? Man. Ya. Terasa kayak lemes. Gak ada speakernya nih. Ngomong. Insya Allah. Ada faedah yang terlewatkan di sini. Ada penyakit barangkali yang perlu kita baca. Ah, tadi wasilah dunia dan nakalah. Itu belum paham. Pasti ini samar kan. Jadi irobnya dulu anda perhatikan, fi'la duni itu jar majrur mutaalliq dengan qalla, ya kan? Laduni mubtada. Qalla jumlah fi'liyah khabar. Sehingga terjemahnya laduni qalla fi'la duni gitu. Laduni apa maksudnya laduni? Eh? Ladun yang didhafahkan kepada yang mutakallim tanpa nun iqayah. Itu sedikit gitu. Pada laduni. Ya. Yang banyak apa? Ya dengan tasyid gitu. Jadi laduni, penggunaan laduni itu sedikit pada laduni. Yang banyak apa ya laduni gitu. Ngerti ya? Ya sama yang selanjutnya. Kemudian ya al-hadz pembuangan juga kadang mencukupi pada qadni dan qadni. Tapi yang lebih banyak apa di sini syaratnya? Ada isyarat yang lebih banyak apa? Ya qadni dan qadni dengan menetapkan nun. Ya. Wafiyah istinafiyah. Kawunya istinafiyah berarti. Anak baru baca ini. Jadi kadang kalau baru baca bingung juga. Yang lain? Di sini ada penjelasan panjang lebar itu. Halaman 111. Wa qad tarabat ibaratun nahwiyyin fi dzalik fa qala qaumun innal hadaf ghurshad walakinna qalil wa tabi'ahum al-musannif asy-syarih. telah goncang ungkapannya ahli nahwu dalam masalah qadni dan masalah qadni dan qadi. Ya, masalah qadni dan qadi. Faqala qaum, sebagian kaum berkata, sesungguhnya membuang nun itu tidak syadz. Boleh, cuma jarang gitu. Qadi, tapi itu sedikit. Ini pendapat diikuti oleh musannif, yaitu Ibnu Hisham, Ibnu Malik dan Asy-Syari bin Syarih bin Aqil. Iya. Kata si bawai, waqad yaqulu fi syi'r, terkadang yaquluna fi syi'r, orang Arab berkata dalam syi'r mereka, qati qadi. Fa'mal kalam fala budda fihi minan nun, adapun kalam selain syi'r harus ada nunnya. Ya, waqad itturra asy-syair, terkadang terdesak seorang penyair itu sehingga dia mengatakan qadi, membuang apa? Nunnya. Syabaha bihasbi, karena diserupakan dengan hasbi. Hasbi kan tanpa nun, iya kan? Karena maknanya satu. Yang berarti si Bayu berpendapat bagaimana? Pada qadi, yaitu bahwasanya pembuangan nun adalah apa? Darurah. Ini ada khilaf. Faqala al-a'lam wa ithbathuha an-nun fi qad wa qad huwa al-musta'mal. Kata al-a'lam, menetapkan nun pada qad dan qad itu yang digunakan. Musta'mal termasuk yang digunakan, qadi, qati. Li'annahuma fil bina' wa mudara'atu al-huruf bi manzilati man, min wa an. Li'annahuma, karena keduanya qad dan qad fil bina' dalam hal kemabniannya, wa mudara'ati al-hurufi, dan keserupaannya dengan huruf itu seperti min dan an. Ya, fatalzimuhuma nun al-maksurah qabla al-ya, maka keduanya ditetapi ataupun harus diiringi dengan nun al-maksurah qablaha, nun yang dikasrah sebelumnya. Ya Allah, yughayyar akhiruhuma 'ani sukun, agar yang terakhirnya tidak berubah dari sukun. Minni, ya, anni. Di sini minni dan anni apa? Mesti katanya ditetapi apa? Nun. Wiqaya, agar terjaga nun yang ada pada apa? Min dan an. Ya. Wa qala al-Jauhari wa amma qauluka qadik bimana hasab fahuwa ismun, wa taqul qadi qadni aiban bin nun ala ghairi qiyas, lianna hadhi an-nun innama tuzad fil afal qaya laha mithal darabani wa syatamani. Ya, cukup lah insyaallah, tinggal baca sendiri kalau mau. Yang lain ada yang belum paham? Ya sudah, terakhir ini kita tutup dengan apa? Murojaah. Siapa gilirannya sekarang? Hah? Iya. Alasan fil ta'jub. Melazimi nun qaya, ada dua pendapat. Yang pertama, untuk nun qaya ini menjaga fi'il dari kasrah. Ya, karena kasrah adalah tandanya apa? Isim. Yang li'anna an-nun itu taqi al-kasrah anil fi'li, menjaga kasrah dari fi'il. Maksudnya melindungi apa? Kasrah dari fi'il. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua tadi, untuk membedakan antara idhafahnya isim kepada ya mutakallim, juga idhafahnya fi'il kepada ya khitaba, dengan kepada satu orang laki-laki. Borobi. Antum menghendaki borobani gitu kan, borobani. Dia memukulku, dibuang nunnya. Jadi apa borobi? Maka ini bersamarkan dengan borob, dengan makna tadi al-asal, madu putih yang kental. Borobi isim berarti kan, bapaknya. Padahal yang antum mau kan borobani gitu. Dia memukul saya. Yang antum mau kan ya-nya di sini mansub, tapi jadinya ya yang majrur karena dorob di situ isim gitu. Atau untuk membedakan juga dengan yang semisal apa? Akromani. dikasih nun untuk membedakan dengan akrimi, ya kan? Ketika tidak ada harokat di sana. Ataupun ya seperti itu. Insyaallah jelas ya. Hah? Paham enggak? Beda kan? Akromani, kalau dikatakan akromani dengan nun mana ya, apa? Dia memuliakanku, tapi kalau dibuang nunnya jadi apa? Akrimi, muliakan olehmu seorang wanita, ya kan? Jadinya. Ya. Ya, fiqr. Fiqr. Ya, jadi maaf qori dikatakan oleh pensyarahnya bahwasanya dia diambil dari fiqr. Fiqr bukan dari iftaqar atau istiqar. Kenapa? Karena yang namanya afalu tafdil itu diambil dari yang sulasi. Adapun pengambilan afalu tafdil afalu apa? Ta'ajub dari yang selain sulasi itu syadz, syadz. Ya, maknanya sama maknanya. Ya. Cukuplah sampai di sini. Insyaallah nanti kita masuk kepada pembahasan berikutnya tentang alam. Katakan yang terlewatkan, yang butuh untuk diulang, ditanyakan. Eh? Jula mayoritasnya. Apa yang tentang apa itu jula? Oh iya. Tadi ya kita katakan bahwasanya utlifu jullamali itu adalah jumlah baru istinafiyah, bukan jumlah apa? Ma'tufah kepada yang sebelumnya karena mananya enggak pas gitu. Ya. Kamun yati Jabir idz qala laiti, seperti angan-angan Jabir tatkala dia berkata laiti usadifu. Duhai kiranya saya bisa berjumpa dengannya di medan perang untuk saya bunuh dia misalkan. Wa utlifu jullamali, kan enggak mungkin mananya. Duhai kiranya aku menghabiskan sebagian besar hartaku, bukan. Makanya di sini wawunya istinafiyah, utlifu jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa khobar, mubtadanya ma'tuf taktinya anak. Ya, ataupun wawu jadi wawu haliyah. Wawu haliyah di sini. Wa utlifu dalam keadaan saya telah gitu loh. Duhai kiranya aku bisa berjumpa dengan dia dalam keadaan saya telah menghabiskan sebagian besar hartaku. Jumlah utlifu itu khobar, mubtadanya ma'tuf. Ya, lain ya tak? Tadribuna ni, ya, fil mudhari yang bergandengan dengannya mutakallim itu dalam bahasa Arab ada tiga lughah. Yang pertama menetapkan dua nun sekaligus, yang ya tadribuna ni atau diidghamkan, dilebur tadribuni atau dibuang salah satu nunnya tadribuni. Yang dibuang ini mana? Ya, kalau dibuang salah satunya ini dibuang mana, ada khilaf. Kalau Ibnu Hisyam dan juga Sibawai berpendapat kalau saya dibuang apa? Nun rofa. Adapun yang lainnya berpendapat bahasa yang dibuang apa? Iqoyah. Ya, masing-masing punya alasan. Ya, masing-masing punya alasan. Sudah kita sebutkan tadi alasannya, mereka yang mengatakan bahwasanya yang dibuang apa? Nun rofa. Itu bahasa nun rofa telah diketahui pembuangannya secara mutorid, secara umum pada nasab dan yang jazm, dan jarang pembuangan pada selain keduanya. Sudah tahu lah adanya pembuangan, sudah dikenal lah adanya pembuangan apa? Nun qayyah itu. Alasan kedua, nun qayyah didatangkan untuk satu tujuan. Ya, sehingga yang didatangkan untuk satu tujuan ya tidak boleh dibuang gitu. Itu pendapat dipilih oleh Sibawai juga ataupun madzhabnya Sibawai. Adapun Al-Akhfash, Al-Mubarrid, Abu Ali Ibn Jinni berpendapat bahwasanya mahzuf adalah apa? Nun liqayah. Hujahnya apa? Hujahnya adalah bahwasanya takro inna mahasola binun liqayah. Pengulangan nun itu terjadi gara-gara nun liqayah gitu. Ya. Dan nun rofa itu mendahului daripada nun apa? Liqayah. Ya, pengulangan ini yang menuntut adanya takhfif. Maka yang lebih utama adalah membuang nun liqayah ketika ingin mentakhfif, membuang salah satunya. Juga alasan yang lain dari Al-Akhfash dan yang lainnya adalah bahwasanya nun rofa adalah tanda i'rab, maka dia lebih utama untuk dijaga. Dan syahid, syawahid, pendukung-pendukung dari pembuangan salah satu nun itu banyak. Ya, banyak. Wa hasbuka anna quri'a bihi fil Qur'an al-Karim. Cukup bagimu bahasanya yang seperti itu ada dibaca dalam Al-Qur'an ta'muruni. Ya. Ada yang baca ta'muruni. Ya. Ta'muruni bukan ta'muruni. Ada kiro'ah, yaitu kiranya siapa yang baca ta'muruni? Enggak disebutkan di sini ya. Ya cukup sebenarnya sini. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum.